lidahnya mencumbu asmara bagai insan dunia yang agung cinta. Betapa indahnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rumput zat. Mana suaranya? Berhentikan.